Wala sarawil, juga sama sarawil ma yajuz. Thauban masahu wars wala za'faran. Juga orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh memakai kedua khuf kecuali seorang tidak mendapatkan sendal, maka dia memakai kedua khuf dan dipotong bawahnya sampai mata kaki. Nah. Para ulama menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, dengan ini bahwa orang yang sedang dalam keadaan ihram itu sunnah untuk memakai izar, warida, wa na'alain. Izar, warida, wa na'alain. Izar yaitu yang menutup bagian bawahnya, al-rida yang menutup bagian atasnya, kain yang panjang menutup bagian bawah, kain yang panjang menutup bagian atas, wa na'alain, dan kedua sendal. Ini yang dipakai oleh orang yang sedang dalam keadaan ihram. Nah, sehingga dalam larangan yang disebutkan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih sebagaimana di dalam hadis, hadis iman, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, ditanya tentang apa yang dipakai orang yang sedang dalam keadaan ihram minas thiyab. Rasulullah mengatakan, لا تلبس القمص ولا العمائم ولا الصراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطهما أسفل من الكعبين. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa sesuatu yang membentuk tubuh itu tidak boleh untuk dipakai oleh orang yang sedang dalam keadaan ihram. Nah, bahkan dikatakan oleh para ulama, yaitu yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, yaitu sesuatu yang membentuk tubuh. Dikatakan Ibnu Qudamah, sesuatu yang membentuk tubuh itu tidak boleh dipakai oleh orang-orang dalam keadaan ihram. Nah, walaysa al-murad ma hasala fi khiyat mutlaqan. Dan bukan yang dimaukan adalah sesuatu yang terdapat jahitan. Sesuatu yang didapat jahitan. Nah, bahkan para ulama menyebutkan bahwa istilah seperti ini, al-makhit, suatu yang jahitan, ini istilah lisan ba'du tabi'in. Sebagian dinisbahkan kepada Ibrahim ibn Nakhai. Ibrahim ibn Nakhai. Nah, sini yang tidak membentuk tubuh. Nah, sehingga dengan sesuatu yang tidak membentuk tubuh, apabila kainnya tadi sobek, yang telah kita lewati, boleh tidak untuk dijahit? Jawabannya boleh. Nah, karena yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya membentuk tubuh. Lihat komis yang di sini ada pegelangan tangannya. Nah, dan juga imamah, sarawilat, burnus, dan juga khuf, semuanya di sini yang sesuatu yang membentuk tubuhnya. Sesuatu yang membentuk tubuhnya. Wahadaril lirijal, untuk laki-laki. Baik. Wala thauban masahu wars wala za'fran. Dan juga baju yang di sana yang memakai minyak wars wala za'fran. Wars atau za'fran. Dan para ulama menyebutkan bahwa semua macam minyak wangi, bukan hanya wars atau za'fran saja, tapi semua. Nah, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang meninggal dalam keadaan ihram, Nabi mengatakan wala tuhannitu, janganlah dia diberikan wangian. Berarti di sini umum, bukan hanya wars atau za'faran, tapi semuanya. Tapi semuanya. Nah, bahkan dikatakan para ulama wa yuqas 'alaiha anwa'ut tayyib, dan dikiaskan semua macam-macam minyak wangi. Wa hadha 'am li adh-dhukur wal inas, umum untuk laki-laki dan perempuan. Tayyib. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala tantaqibul mar'ah wala talbas al-quffazain. Naam. Wala tantaqibul mar'ah wala talbas al-quffazain. Dan perempuan tidak memakai an-niqab. Wala quffazain. Dan juga kedua sarung tangan quffazain. Sebagian dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala an umma bahwa Rasulullah SAW mengatakan la tantaqibul mar'ah al-muhrimah wala talbas al-quffazain. Wala talbas al-quffazain. Nah. Sekarang kita akan bahas tentang pakaian perempuan. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW bahwa perempuan tidak boleh memakai niqab. Sesuatu yang diikatkan menutup wajahnya niqab. Nah, wala kufazain. Kufazain itu seperti sarung tangan. Nah. Taib. Al-hadis Ibn Umar dari riwayat Imam Bukhari, la tantaqibul mar'ah muhrima wa la talbas quffazain. Perlama menyebutkan bahwa perempuan silakan memakai baju apa saja tanpa ada sesuatu yang tertentu, pakaian tertentu. Perlama menyebutkan dengan syarat bukan pakaian-pakaian yang terdapat keindahan sehingga orang melihat dengan indah yang berwarna-warni. Pakaian yang ini semuanya berwarna hitam. Nah, karena itu lebih menutupi, lebih terjaga dari fitnah. Nah, dan tidak memakai niqab dan juga kufaz. Niqab yang menutupi wajahnya, diikatkan ke belakang. Ini namanya an-niqab. Ini namanya an-niqab. Baik. Dikatakan oleh al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih di Syarh Mumti', beliau mengatakan bahwa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu wasallam perempuan yang memakai an-niqab. Nah, dan di sana tidak terdapat dalam hadis Nabi sallallahu wasallam perempuan yang melarang untuk menutupi wajahnya. Dan Syekh Utsaimin mengatakan di sana tidak terdapat hadis dari Nabi sallallahu wasallam perempuan diharamkan untuk menutupi wajahnya. Wa innama, akan tapi yang diharamkan adalah menutup niqab, dengan memakai niqab. Kalau niqab ini ke belakang, kalau wajah depan ke bawah. Ini namanya menutup wajahnya. Kalau niqab seperti ini. Nah. Taib. Dan dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaihi karena niqab termasuk dari libas al-wajh. Niqab termasuk dari pakaiannya wajah, niqab. Seperti yang dicatatkan ke belakang. Nah. Dan Syekh Utsaimin mengatakan wal farq bainan niqab wa taghtidul wajh. Dan Syekh Utsaimin mengatakan dengan ini, seandainya wanita yang sedang dalam keadaan ihram dia menutup wajahnya, laqulna hadza la ba'sa bihi, maka kita katakan hadza la ba'sa bihi, walakin afdal, akan tetapi afdal perempuan membuka wajahnya, ma lam yakun haulaha rijal ajanib, selama yang di sekitarnya tidak ada laki-laki orang asing. Nah, dan apabila ada orang-orang asing, maka wajib untuk menutup wajahnya. Nah, contohnya di mobil, keluarga, bapaknya, suaminya, kemudian kakaknya yang laki-laki. Di sana mahram semuanya, maka perempuan dibuka wajahnya. Dibuka wajahnya. Berbeda dengan apabila satu bis di sana banyak laki-laki orang asing. Maka dalam keadaan seperti ini dikatakan oleh Al-Alama Syaikhul Utsaimin rahmatullahi taala alaih, ditutup wajahnya. Hal ini sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika haji bersama Nabi alaihissalatu wassalam, ketika ada satu kelompok orang-orang asing, Aisyah menutup wajahnya. Kemudian ketika sudah berlalu, ketika papasan, Aisyah menutup wajahnya dalam keadaan ihram. Ketika satu kelompok itu sudah berlalu, maka Aisyah membuka kembali wajahnya. Nah, dengan ini dikatakan oleh Al-Alamah Syaikhul Utsaimin rahmatullahi taala alaihi, farq baina niqab dan juga menutup wajahnya. Sehingga apabila yang di sekitarnya semuanya mahram, yakni tidak ada orang asing, maka perempuan dibuka. Dibuka wajahnya. Sedangkan apabila ada orang asing, maka ditutup. Nah, misalkan yang tadi kita sebutkan, di mikot, dalam keadaan ihram, satu mobil, mobil pribadi. Dalam keadaan semuanya mahram. Dibuka. Dibuka, naam. Sedangkan dalam satu bis, yang di sana ada orang asing, maka ditutup. Nah. Kemudian, dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi wala talbas al-kuffazain. Nah, juga perempuan yang sedang dalam keadaan ihram tidak memakai kuffazain. Sehingga bagaimana dia menutupi kedua tangannya dengan pakaian yang tentunya lebih panjang bisa. Dia memakai jubah yang panjang sehingga bisa menutupi kedua tangannya. Dan tidak berbeda dengan al-kuffazain yang dipakai seperti ini. Karena ini dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan menutup dengan satu pakaian dengan jubahnya ditutup. Bukan kufazain. Fahada jais. Nah. Wa qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Wa la masahul wars wa la za'faran. Nah. Dan juga tidak memakai wars, minyak wangi wars, wala za'faran. Wala tatayyubu ibtida'an. Nah, dan tidak memakai wangi-wangian. Tida'an yaitu sedang dalam keadaan ihram. Berbeda dengan sebelum ihram. Yani dia mandi sebelumnya. Nah, belum naik kendaraan, belum siap-siap akan berangkat. Ini sebelum ihram. Sebelum ihram boleh memakai wangi-wangian di tubuhnya, bukan di badannya. Hal ini sebagaimana Aisyah radiyallahu ta'ala anha dalam hadis Aisyah qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim. Saya memakai wangi-wangian kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebelum beliau ihram. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha memakai wangi-wangian kepada Nabi alaihissalatu wassalam di rambutnya, di janggutnya, yang jelas di tubuhnya Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, tidak di pakaiannya. Nah, para ulama menyebutkan hadis yang tadi disebutkan, hadis Aisyah kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihrami qabla an yuhrim. Ini dalil menunjukkan tentang istihbab memakai wangi-wangian sebelum al-ihram. Ini qabla an yuhrim. Nah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Tayib, masalah memakai wangi-wangian, para ulama menyebutkan apabila menyentuh tanpa sengaja ke badannya, ke pakaiannya, fahada la yadur. Fahada la yadur. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. ولا يؤخذ من شعره او بشره الا لعذر. Orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh baginya untuk ya'khudh min sya'rihi, rambutnya, au basharihi, atau kulit-kulit yang lain, kumisnya atau lainnya sebagainya. Fahada ma yajuz, fahada ma yajuz. Naam. Illa li udrin, kecuali udur. Contohnya banyak kutu di rambutnya. Banyak kutu di rambutnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Ujrah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika seorang sahabat dibawa kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan di rambutnya, di wajahnya ada banyak sekali kutu. Dikarenakan rambutnya banyak kutunya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ma kuntu uril wajah balagha bika ma ara. Yani Nabi alaihissalatu wassalam tidak mengetahui ada penyakit seperti ini. Ada, jadi banyak sekali kutu sampai ke wajahnya dipenuhi dengan kutu. Naam. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, tajidu syah, apakah engkau mempunyai satu ekor kambing? Nah, kemudian Nabi, kemudian orang tadi mengatakan la. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fasum thalatha ayamin aw at'im 60 masakin likulli miskin nisfu sha'. Berpuasalah 3 hari atau berikanlah makan 6 aw at'im 6 masakin, 6 orang miskin, likulli miskin, satu orang miskin setengah sok. Sehingga seseorang yang dia terpaksa harus mencukur rambutnya dalam keadaan ihram boleh, akan tetapi membayar fidyah. Ini liudur. Nah, boleh apabila liudur dan tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya karena udzur. Walakin yajibu alaihi al-fidyah, dan wajib baginya untuk membayar fidyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Naam. وقال الإمام شوكاني رحمة الله تعالى عليه suatu yang diharamkan seorang dalam keadaan ihram, ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. Seseorang yang dalam keadaan ihram, ولا يرفث ولا يفسق, dia tidak berkata kotor, dan juga masuk kepadanya di sini rafas, masuk kepadanya seseorang yaitu bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan ihram juga masuk kepadanya, wala yarfuz. Wala yafsuk, dan janganlah berbuat kefasikan ketika dalam keadaan haji. Nah, berbuat kefasikan, nah, berkata kotor itu dilarang baik ketika dia tidak dalam keadaan ihram, lebih-lebih dalam keadaan ihram. Di luar saja, ini bukan dalam keadaan ihram, itu berkata kotor, mayajuz, haram. Dan juga berbuat kefasikan, itu perbuatan yang haram. Lebih-lebih ketika dalam keadaan ihram. Lebih-lebih dalam keadaan ihram. Nah, karena Nabi SAW pada pembahasan yang awal kita bahas, itu tentang keutamaan haji, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa al-hajju mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali al-jannah. Dikatakan oleh para ulama bahwa haji mabrur yaitu dikatakan oleh Ibn Abdul Bar yang tidak ada riya di dalamnya. Tidak ada sum'ah, wala rafath wala fusuk. Tidak ada rafath, berkata kotor, dan juga tidak dibarengi dengan kefasikan-kefasikan. Karena seseorang ketika berangkat menuju haji dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ihram memakai pakaian-pakaian yang merendahkan diri, sendal dan juga kain yang di atas yang menutupi wajah, yang menutupi badannya, dan rida yang menutupi aurat bawahnya, tidak memakai komis wala sarawiyat dan juga yang lainnya, meninggalkan semuanya karena memakai rida dan sirwal, itu akan lebih khusyuk. Dan dia dalam merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diiringi dengan kemaksiatan yaitu berkata kotor. Berkata kotor dan masuk kepadanya kefasikan-kefasikan. Melakukan kefasikan-kefasikan. Contohnya sedang dalam keadaan ihram lagi haji, orang lain bertalbiyah, ini ngerokok. Lagi haji merokok. Nah, ataupun melakukan kefasikan-kefasikan yang lainnya. Karena kefasikan itu adalah umum. Mengadu domba, ghibah, namimah, berkata kotor, lain sebagainya. Umum. Ini semuanya fasik, kefasikan. Berdusta juga sama. Masuk kepadanya kefasikan. Sehingga seseorang yang apabila dia menginginkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah kefasikan-kefasikan yang tadi disebutkan. Nah, seseorang yang sedang dalam keadaan haji, dia berupaya mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riya sum'ah, dan juga jauh dari kefasikan-kefasikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Dan juga tidak jidal. Perbantah-bantahan. Ketika dalam keadaan haji. Maka hari ini perlu dihindari. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seseorang yang haji, yang dia meninggalkan rafas, fusuk, maka dia seperti dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini juga keutamaan seseorang yang ketika haji, dia meninggalkan kefasikan-kefasikan. Tidak berkata kotor, tidak berbantah-bantahan ketika dalam keadaan haji. Wa qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaihi, wala yankihu wala yunkah wala yakhthub. Dan seseorang yang sedang dalam keadaan haji itu tidak yankihu wala yunkah, dia tidak menikah dalam keadaan ihram. Dan juga wala yunkah, dan tidak menikahkan orang lain. Dan juga tidak melamar ketika dalam keadaan al-ihram. Hal ini sebagaimana larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Utsman bin Affan yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihu al-muhrim wa la yunkah wa la yakhthub. Nah, seseorang dalam keadaan ihram dia tidak menikah. Wala yunkah, dan juga tidak menikahkan orang lain. Wala yakhthub, yakni melamar wanita. Ini dalil tentang diharamkannya seorang yang sedang dalam keadaan ihram. Dan hikmah dikatakan oleh para ulama, karena seseorang ketika dalam keadaan ihram, dia berupaya meninggalkan dari syahwat-syahwat dunia. Melamar atau bahkan menikah dalam keadaan ihram itu wasilah, pelantara yang akan menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan ihram. Nah, yang bisa membatalkan hajinya. Nah, karena seseorang yang sedang dalam keadaan ihram ketika dia menikah, otomatis ketika menikah malam pengantin, berbeda dalam keadaan ihram, masa dilihat saja misalkan, lain sebagainya. Ini wasilah. Wasilah akan menyerumuskan kepada sesuatu yang lebih besar. Maka dihindari. Nah, kemungkinan kalau zaman-zaman sekarang ya sedikit. Tapi zaman dulu memakai unta dalam perjalanan yang cukup panjang. Memakai unta. Sekarang mobil, pesawat. Sebentar sudah sampai Mekah. Sebentar sudah sampai Madinah. Mobil dengan jalan yang aspal, yang hot mix. Tidak ada lubang sedikit pun. Saudi itu lubang sedikit tidak ada. Mulus jalannya. Sehingga cepat sampai. Nah, berbeda dengan zaman dahulu. Pakai himar. Bahkan jalan kaki. Pakai unta. Lewat perkampungan. Ya bisa saja dia menikah di kampung itu. Ada di sana, ada perempuan lihat menikah dan sebagainya. Atau bahkan bisa saja berburu lain sebagainya. Tapi pada zaman sekarang itu sedikit kemungkinan. Nah, karena dia ketika dalam keadaan ihram ingin melaksanakan ibadah dengan sempurna, sehingga mobil berlalu dengan kencang hingga ke Mekah. Nah, dengan ini dihindari menikah dalam keadaan ihram, karena wasilah yang menunjukkan yang akan terjerumus kepada sesuatu yang besar, yaitu jima dalam keadaan ihram. Jima dalam keadaan ihram. Baik. Di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajul maimunah wa huwa dalam keadaan ihram. Sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan berdalilkan dengan hadis ini, akan tetapi yang rajih sebagaimana dalam pendapat jumhur ulama dengan dalil hadis Utsman bin Affan la yankul muhrim wa la yunkah, bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Sebagian mengatakan bukan dalam keadaan ihram tapi di tanah haram. Di tanah haram. Nah, dan para ulama menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Said bin Sayyab, Wahim bin Abbas fi tajwij Maimunah, kesalahan bin Abbas bahwa mengkhabarkan bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, tapi yang sahih bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Dalam keadaan halal. Dan Ibn Abbas ketika meriwayatkan hadis ini, beliau masih dalam keadaan kecil. masih dalam keadaan kecil. Nah, dan Maimunah bibinya. Maimunah bibinya. Taib. Kemudian yang berikutnya sesuatu yang diharamkan yaitu wala yaqtul saydan. Hal ini cukup panjang insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi ila hana subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.